dari gurun pasir ternama. Zakia, Zakia, terpesona aku melihatnya. Zakia, Zakia, begitulah panggilan namanya. Semua yang melihat pasti takkan melupakannya. Lirikan mata goyang pinggul dan senyumannya. Sayang, hanya sepintas Zakia lalu menghilang. Kini hanya tinggal kenangan. Pastikah aku berjumpa lagi? Oh Zakia, tak sabar rasa hatiku menanti. Zakia, Zakia, tak seorang pun dapat mengerti. Bila ku katakan aku sangat merindukannya. Lirikan mata goyang pinggul dan senyumannya. Sayang, hanya sepintas Zakia lalu menghilang.